Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Walhamdulillah, Allah memudahkan kita untuk bertemu di hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang diridhoinya subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kita amalkan dinilai amal ibadah di sisinya subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fath Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Qala rahimahullahu ta'ala: babu man ja'ala uquba man ahdatha fid din bi ra'yihi bid'atan al-qatlu. Bab di antara ulama menjadikan sanksi terhadap pelaku kebid'ahan atau menjadikan sanksi terhadap pelaku kebid'ahan dengan pendapatnya berupa hukuman mati, berupa hukuman mati. Tentunya pertama kali yang mesti kita ketahui bahwa perbuatan bid'ah adalah perbuatan yang menyelisihi agama atau diserupakan dengan agama tetapi agama itu berlepas diri darinya. Kemudian perbuatan bid'ah suatu yang diada-adakan di dalam agama ini dengan pendapat amalia perbuatan yang itu dikatakan ibadah ataupun itu di nyatakan oleh mereka perbuatan ketaatan, dinyatakan oleh mereka ahlul bidah, itu adalah perbuatan ketaatan yang tentunya semua itu adalah pernyataan ataupun amalan yang agama berlepas diri darinya dan agama pun memperingatkannya. Sehingga bid'ah dan pelakunya diperangi oleh agama. Karena telah membuat agama menjadi jelek dan tidak lagi disandarkan sepenuhnya kepada Allah. Kemudian bid'ah dan pelakunya dengannya mendapatkan sanksi dari agama ini berupa peringatan, bahkan sampai iqab, agar manusia tidak mendatangi kebid'ahan dan bersama ahlul bid'ah. Di antara sanksi yang didatangkan atau sanksi itu sendiri, hukuman yang didatangkan agar membuat jera pelaku bid'ah dengan perbuatan bid'ahnya. Pelaku bid'ah dengan perbuatan bid'ahnya. Dan demikian agar kaum muslimin tidak bermudah-mudahan dalam melakukan kebid'ahan dan mendukung pelaku kebid'ahan. Sanksi atau hukuman yang diberikan tentunya sesuai dengan kebid'ahan yang dilakukan. Sesuai dengan kebid'ahan yang dilakukan. Mulai dari mungkin hanya sekedar hajar. Demikian tahdzir. Kemudian kepada sampai taraf mungkin dicambuk, mungkin ditakdir, yaitu diberikan hukuman, bisa jadi dipenjara, bisa jadi sampai kepada taraf al-qatl. Sampai kepada taraf al-qatl. Yaitu dihilangkannya nyawanya pelaku bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sanksi tersebut kembali tadi pada keterangan bahwa dalam rangka menjaga Islam dan kaum muslimin juga memberi hukuman jera atau efek jera kepada pelaku bid'ah, dan tentunya pula sebagai bentuk peringatan jeleknya kebid'ahan kepada kaum muslimin, agar mereka tidak mengerjakannya, tidak mendatanginya, dan tidak melakukannya. Karena bid'ah selamanya jelek. Qala rahimahullahu ta'ala, warada dhalikan an'am ibn Umar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fi dinina hadha bi ra'yih faqtuluhu. Telah datang riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dengan lafaz bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fi dinina hadha bi ra'yih, siapa yang berkata tentang agama ini dengan pendapatnya, maka hukumnya dengan hukuman al-qatl. Namun riwayat ini dinilai ada padanya kelemahan bahkan yang datang riwayatnya man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya maka berarti dia telah murtad, dan orang yang murtad diberikan hukum, diberikan sanksi hukuman dengan hukuman mati. Dengan hukuman mati. Namun jeleknya kebid'ahan, rusaknya kebid'ahan terhadap agama ini sangat merusak dan bahkan menjadikan seseorang tersesatkan jalannya tanpa dia menyangka tersesatkan jalannya. Tersesatkan jalannya tanpa dia merasa tersesatkan jalannya. Dengan kerusakan yang ada, pantaslah kebid'ahan mendapatkan iqab atau ukubah, sanksi. Di mana seorang melihat kondisinya masih beragama, tapi sebetulnya dia telah menyimpang dengan kebid'ahan, maka membawa manusia kepada kebid'ahan adalah suatu perkara yang besar. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan demikian. Para sahabat dan para a'immah al-huda memberi peringatan terhadap kebid'ahan. Karena betapa banyak kerusakannya, betapa banyak kejelekannya terhadap agama ini. Di antara kebid'ahan tersebut, sebagaimana disebutkan, adalah mendatangkan pendapat-pendapat di dalam agama ini yang agama ini tidak pernah menyebutkan dan membimbing kepada perkataan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala an Ikrima an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Iyakum war-ra'ya fa inna Allah radda ar-ra'y fa inna Allah radda ar-ra'ya 'ala al-mala'ika wa dhalika anna Allah ta'ala qala lil mala'ika inni ja'ilun fil ardi khalifah قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهكم بينهم بما أنزل الله ولم يقل بما رأيت Dari Ikrimah, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, waspadalah, jagalah diri kalian dengan pendapat-pendapat yang kalian datangkan di dalam agama ini. Karena agama ini tidak butuh pendapat, agama ini tidak butuh pandangan, perkataan dari makhluk. Agama ini cukup datangnya dari Allah dengan wahyunya dan dibimbing oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak butuh pendapat, tidak butuh usulan, tidak butuh pandangan. Karena kalau niscaya agama ini butuh itu semua, maka yang paling pertama dimintai pendapatnya adalah malaikat. Paling pertama dimintai pendapatnya adalah malaikat, kemudian para anbiya dan mursalin. Tetapi tidak demikian Allah, bahkan menolak pendapat tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan agama ini dengan semata-mata apa yang ada darinya, apa yang ada dari sisinya subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah ibn Abbas, hati-hatilah kalian terhadap, atau waspadalah kalian, jauhkan diri kalian terhadap berpendapat di dalam agama ini. Kalian mendatangkan pendapat yang itu tidak dibimbing dan tidak bersandar kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah telah menolak terhadap malaikat pendapatnya malaikat. Sesungguhnya Allah telah menolak pendapat malaikat dulunya. Wadhalika, yang ini bisa kita dapatkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilum fil ardi khalifah, saya akan menjadikan khalifah di permukaan bumi. Maka malaikat pun berkata, apakah engkau ingin menjadikan di atas permukaan bumi ini siapa yang merusakkan permukaan bumi tersebut dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memuji kepadamu, mensucikan kepadamu, wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, saya lebih mengetahui daripada kalian. Dalam suratul Baqarah ayat yang ke-30. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya juga, wa anihkum bainahum bima anzalallah, wahai nabi, berhukumlah, menghukumi mereka dengan apa yang Allah turunkan kepadamu. Dalam suratul Maidah ayat yang ke-49, di sini Allah tidak mengatakan wa anihkum bima ra'aita, dan berhukumlah dengan apa yang engkau pandang, apa yang engkau lihat, apa menurut hematmu. Tidak demikian. Tetapi Allah bahkan mengatakan berhukumlah dengan apa yang Allah turunkan, yaitu wahyunya. Sehingga, baik itu kepada malaikat, baik itu kepada nabi, Allah tidak meminta pendapatnya berkaitan dengan agamanya. Tetapi agama Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya siapa yang mendatangkan apa yang datang dari pendapatnya, apa yang datang dari ra'yunya, pandangannya terhadap agama ini, dia tidak mencukupkan dengan apa yang datang dari Allah. Bahkan dia merasa puas dengan apa yang datang darinya, dari pendapat yang lemah, akal yang pendek. Dia bahkan memposisikan apa yang datang darinya ini seperti agama, atau dia tekankan bahwa ini adalah agama, maka sepantasnya orang yang seperti ini mendapatkan sanksi hukuman dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan bab ini bisa jadi dalam taraf nantinya dia diberikan hukuman mati dengan pendapatnya. Pendapatnya yang bid'ah, yang diada-adakan, tidak dari agama ini. Seperti yang terjadi pada Hallaj. Seperti yang terjadi pada Hallaj yang pernyataannya adalah bid'ah kufriyah, yang dia mengatakan Allah menitis kepada semua makhluk. Perkataan wahdatul wujud. Maka Hallaj pun dihukum mati. Ra'yu, pendapat. Dan tentunya dengan sanksi dan iqab ini, agama itu agung, agama itu mulia. Tidak semua orang bisa berkata terhadap agama ini, berpendapat terhadap agama ini. Dan agama itu hanya disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan riwayat Abdullah ibn Abbas tadi, dengan tegas mengatakan malaikat pun tidak dimintai pendapatnya oleh Allah. Inni ja'ilum fil ardi khalifah, lantas kata malaikat, ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini pendapat yang Allah nukilkan dari malaikat di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an-Nya. Maka Allah pun mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian pula Allah meminta nabinya agar menghukumi manusia dengan apa yang Allah turunkan. Tidak butuh pendapat dari beliau, walaupun beliau tentunya adalah seorang yang berlaku lurus, nabi dan rasul. Tetapi agama bukan datangnya dari siapa-siapa, tetapi agama datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Umar ibn Abdul Aziz, berkata Umar ibn Abdul Aziz, naam, riwayat Umar ibn Abdul Aziz sangat panjang ya ikhwah, sehingga kita tangguhkan untuk sementara. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita ambil naam riwayat yang ringkas insyaallah ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, babu dhammil ahwa wal mukhalafa lil kitab was sunnah wa ijma'il ummah. Bab, kata beliau rahimallah, Abu Fath Nasr ibnu Ibrahim al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Bab, dicelanya hawa nafsu, dicelanya penyelisihan terhadap kitab dan sunnah, demikian ijma' al-ummah. Jadi dicelanya atau tercelanya hawa nafsu, demikian penyelisihan terhadap kitab dan sunnah dan ijma'. Dan pernyataan tercelanya, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang amat jelek ataupun bahkan amat rusak, di mana itu semua al-ahwa wal mukhalafah, menyelisihi kitabullah, menyelisihi sunnah Rasulullah, menyelisihi ijma'. Sehingga apa yang menyelisih Alkitab, apa yang menyelisih As-Sunnah, apa yang menyelisih Ijma', perkara yang tercelah, perkara yang sangat tercelah. Wallahu ta'ala a'lam bisawam. Qala rahimahullah an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Dari Tawus, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, ma dzakar Allah hawan fil Quran illa dhammah. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyebutkan tentang hawa nafsu di dalam Al-Quran kecuali Allah menyebutkannya dengan celaan, kecuali Allah menyebutkannya dengan celaan, menunjukkan bahwasanya Al-Quran, menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qurannya telah memperingatkan kita tentang hawa nafsu, tentang penyelisihan, bahwa itu semuanya adalah tercela, tidak mencocoki agama Allah, Alkitab, As-Sunnah, demikian ijma' al-ummah. Dan karena itu pula penyelisih agama Allah dikatakan ahlul ahwa. Ahlul ahwa, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya ini pastinya tidak berjalan di atas agama Allah. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullah, qala Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ta'ala wa alqayna bainahumul adawa wal baghdha ila yaumil qiyamah qala hum ashabul ahwa, dan kami lemparkan kepada mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat, dalam suratul Maidah ayat yang ke-64. Berkata beliau, yaitu Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, hum ashabul ahwa, mereka adalah pelaku, atau mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas hawa nafsunya, dan mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan hawa nafsunya. Disebutkan dalam ayat, mereka bermusuhan. Mereka saling membenci satu dengan yang lain. Kenapa demikian? Karena ahlul ahwa tidak pernah bersatu. Masing-masing pihak membawa hawa nafsunya. Masing-masing pihak membawa hawa nafsunya. Dan siapa yang membawa hawa nafsunya tidak akan bersatu. Karena itulah ahlul ahwa, kenyataannya yang kita dapati mereka selalu berselisih satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang bersatu. Sebetulnya apa yang kita melihat dari persatuan dari mereka, tidak demikian. Tidak demikian. Mereka dalam keadaan seperti yang dikatakan oleh Allah, wa qulubuhum syatta, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian melihat mereka seakan-akan mereka bersatu, padahal mereka semuanya adalah orang yang bercerai belai. Tentunya, karena namanya pendapat, tidak ada dalam satu pendapat. Namanya hawa nafsu, tidak ada dalam satu hawa nafsu. Semuanya dengan hawa nafsunya masing-masing. Karenanya satu dengan yang lain berselisih. Satu dengan yang lain bermusuhan. Dan itu seterusnya ada sampai hari kiamat. Adapun orang yang berpegang dengan nas, pasti akan bersatu. Berbeda zaman, berbeda waktu kehidupan mereka, berbeda tempat, wilayah tempat domisili mereka, tapi karena mereka berpegang dengan kitab, berpegang dengan as-sunnah, kamu dapati mereka satu. Satu, tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan. Tetapi kamu dapati, atau kita dapati orang yang berpegang dengan hawa nafsu, kita dapati mereka berpecah, berselisih dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Sehingga dari zaman ini dengan hawa nafsunya berbeda dengan zaman ini dengan hawa nafsunya. Dengan tempat ini, satu kelompok dengan hawa nafsunya berbeda dengan tempat yang lain dan kelompok yang lain. Karena itu kenapa kita dapati dulunya sempat ramai disebutkan dan terjadi kelompok Al-Qaeda Khawarij dengan kelompok ISIS atau Daesh Khawarij, mereka apa? Berperang sambil menghalalkan darah satu dengan yang lainnya. Padahal mereka sama-sama dikatakan Khawarij, tapi mereka berjalan dengan hawa nafsunya masing-masing. Mereka pun berperang saling menghalalkan darah satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka ketika memerangi lawannya dengan menyatakan Allahu Akbar, yang satu juga dengan Allahu Akbar. Kalau dua-duanya Allahu Akbar dengan benar di atas kitab dan sunnah, tidak akan saling berperang. Tetapi kita dapati mereka dengan hawa nafsunya mereka saling bunuh-membunuh. Karena dibangun di atas hawa nafsu. Demikian yatawallad beranak pinak menjadi berkembang kesesatan dengan hawa nafsu, dari kelompok hawa nafsu. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sering singgung, hadis tentang 73 golongan, 72 golongan di dalam neraka, tapi ternyata realita yang didapati bahkan lebih daripada 72 golongan sekarang yang ada di permukaan bumi ini. Ini semuanya beranak pinak daripada hawa nafsu. Yang pertama, yang menjadi induknya. Yang menjadi induknya. Tidak ada yang bersepakat. Kalau mereka sepakat, tentunya kesesatan itu satu. Tetapi karena mereka berselisih, bermusuhan menjadi banyak dan sangat banyak, tidak terhitung. Tidak terhitung. Hanyalah pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 72 tersebut yang dikatakan di neraka, kulluha finnar. Ini sebagai bentuk pembatasan induk-induk kesesatan. Induk-induk kesesatan tersebut, sementara naam keturunannya banyak, bahkan melebihi menjadi 72. Wallahu a'lam bisawab. Siapa yang berpegang dengan kitab dan sunnah tidak akan bercerai-berai, tidak akan berselisih, tidak akan berjalan berhadap-hadapan, tetapi mereka di atas persatuan. Karenanya kenapa hawa nafsu itu dicela? Karena menyebabkan manusia satu dengan yang lainnya bermusuhan, satu dengan yang lainnya saling berselisih, saling membenci. Kenapa hawa nafsu itu dibenci? Wallahu a'lam bisawab. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kebenarannya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dan sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mesti dia imani bahwa apa saja yang menyelisihi agama Allah pasti akan didapati padanya penghinaan dan kehinaan. Kemudian dia bersyukur dengan iman yang Allah anugerahkan kepadanya. Karena dengan iman ini dia mudah menerima agama Allah. Dia mudah menerima apa yang datang dari agama Allah. Menyelisihi hawa nafsunya. Menyelisihi hawa nafsunya. Karena seorang kalau bukan taufik dan anugerah dari Allah, dia tidak akan mungkin terbimbing dengan bimbingan yang benar. Bahkan seorang dengan semakin pintarnya, cerdasnya dia, bisa jadi tidak menyelamatkan dia. Bahkan dengan kecerdasannya dia mencoba untuk menggurui agama. Dia mencoba untuk mendikte agama. Dia mencoba untuk mengkritik agama karena cerdasnya dan pintarnya. Tetapi dibutuhkan kepada seorang yang beriman ketundukan, kepatuhan dan penerimaan. Siapa yang seperti ini, dialah yang diberikan anugerah oleh Allah. Karena itu dikatakan, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepintaran kita dapat hidayah, tetapi karena anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi mereka yang dapat hidayah dari kalangan budak, dari kalangan orang terbelakang. Tetapi bisa jadi orang yang tidak dapat hidayah dari orang yang paling dikatakan pintarnya kaum, dikatakan orang yang paling cerdasnya kaum, orang yang paling memiliki kekayaan, kedudukan dan seterusnya, tetapi tidak dapat hidayah. Anugerah dari Allah, taufik dari Allah, yaitu dengan menjalani, menerima sepenuhnya apa yang datang dari agama Allah, meninggalkan hawa nafsu. Kapan dia berpegang dengan hawa nafsu, dia akan celaka. Dia tidak akan selamat. Dan karena itulah hawa nafsu tercela di dalam Al-Quran, tercela di dalam as-sunnah, demikian ijma, dan pastinya menyelisihi Al-Quran, menyelisihi as-sunnah, dan menyelisihi ijma. Wallahu a'lam bisawab. Radiyallahu anhu Ali, ketika beliau ditanya tentang mengusap di atas terompah, di atas sepatu ketika bertohara, kenapa kok yang di atas? Karena yang diusap pada terompah itu yang di atasnya, bukan di bawahnya. Pengusapan terompah atau sepatu, sepatu boot, ketika kita apa? Ketika kita bertohara, maka yang diusap itu bagian atasnya. Misal ini kaki, yang diusap bagian atasnya, bukan bagian bawahnya, bukan telapak kakinya. Maka kata Ali, "Law kana ad-din bir-ra'yi la kana asfal aula." Ini menunjukkan kalau agama itu dengan ra'yu, yang bawahnya itu apa? Lebih pantas. Tapi agama bukan dengan ra'yu, bukan dengan pendapat, bukan dengan hawa nafsu, sehingga yang atasnya na'am tidak dibenarkan yang bawahnya yang diusap. Namun yang benar, agama itu dengan wahyu yang disuruh usap adalah atasnya, bawahnya ditinggalkan. Jadi telapak kaki ketika kita mengusapnya, ketika bertoharo pakai sepatu, pakai sepatu bot istilahnya, sepatu yang melebihi di atas mata kaki, yang diusap atasnya, bukan yang diusap bawahnya, telapak kakinya memijak bumi. Karena agama ini bukan dengan pendapat. Agama ini dengan apa? Dengan ra'yu. Apa agama ini dengan wahyu? Bukan dengan ra'yu, bukan dengan hawa atau al-ahwa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan menjadi pengertian yang lurus bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufik. Saya mohon maaf atas segala keterlambatan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. InsyaAllah kita akan melakukan kajian sebagaimana seperti biasanya pada pertemuan-pertemuan mendatang, yaitu dimulai dari 10:30 insyaAllah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.